biarkanlah ku tentukan jalanku, biarkanlah ku tentukan sikapku. Kini ku ingin menikmati duniaku. Mungkinkah kau mengerti akan aku? Aku lebih baik tinggalkan ku sendiri. Bosan diriku meredam emosi. Jalan hidup yang engkau tawarkan, ku rasa itu bukan jalanku. Biarkanlah ku begini, ini hidupku. Biarkanlah ku begini, ini duniaku. Biarkanlah ku begini, ini mauku. Biarkanlah ku begini, ini jalanku. Kau datang lagi mencoba untuk merubah jalan hidupku yang tengah ku tempuh. Lupakan saja, ku tak mungkin mengalah. Simpanlah semua mimpi indahmu. Ucapkan ini jadi misteri. terakhir yang dimiliki, dia pun telah pergi kepada malam. Dia bertanya, hanya sepi yang menjawabnya. Buatnya tak peduli rumah yang kosong, kasih yang kosong membutakan matanya. Dunia yang sudah tak dikenali meluruskan jalannya kepada malam. Dia bertanya, haruskah

kasihku padamu. Sebelum kau pergi dariku, oh. Yang pernah terdendam waktu bersamamu, saat kita pernah lupa tonight. antara lagu tentang surga, di antara lambang perdamaian, kita teriakkan begitu peperangan. Ada suara rintih kesakitan, ada suara tangis ketakutan, karena dendam yang tak pernah kunjung padam. Merpati pun menangis karenanya. Terbang bersama hatinya, karena kita telah mengkhianati menganggapnya cuma cerita. Thank you. Thank you. merindu.